Tepat jam ini juga duet dua artis vokalis dari Palapa. Siapa dia? Tepuk tangan dulu untuk Ria bersama-sama dengan Cak Brodin.